Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan lanjutkan pelajaran pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah. Nah, di pertemuan kemarin saya membacanya Al-Mas'alah Tsaminah wal 'Isrun, ya, masalah ke-128. Salah, seharusnya 122. Ya, harusnya 122 Tsaminah wal 'Isrun. Salah baca angkanya. Yang berikutnya, asal bab terakhir dari kitab Syarh Masail Jahiliyah adalah 6 masalah yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. 6 atau 5 masalah yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, yang mana ia adalah termasuk dari ciri-ciri khas ahlul jahiliyah. Seluruhnya tergabung pada sebuah judul, yaitu i'timaduhum 'alal khurafat. Ya. Tindakan mereka bergantung kepada khurafat. Tindakan mereka bergantung atau terbiasa bersandar kepada khurafat. Ya, hal-hal yang khurafat yang tidak berdasar, tidak merupakan sebab yang terbukti. Bukan sebuah sebab ditetapkan oleh syariat dan tidak terbukti secara, ya, akal. Ya, ya, hanya suatu perkiraan atau hal-hal yang, ya, tidak jelas. Masalah ini adalah al-masail as-salisah war-rabi'ah wal-khamisah was-sadisah was-sabi'ah was-saminah wal-ishrun ba'dal mi'ah, yaitu masalah ke-123 sampai 128. Ya. Yaitu di antara ciri khas al-jahiliyah sebagaimana dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-Iyafah, wat-turuq wat-tiyarah wal-kahanah wat-tahakum ila at-taghut wa karahatut tazwij bainal 'aidain. Kita akan membahas satu persatu masalah-masalah ini dan juga, ya, menyebutkan artinya ketika membahasnya. Asy-Syarh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min khisalil jahiliyah, min khisalil jahiliyah hadhil umur al-batilah." Termasuk dari ciri-ciri khas ahlul jahiliyah adalah hadhil umur al-batilah. Ya, perkara-perkara yang batil ini, ya. Wa muzawalatuha wal 'amalu biha, ya. Melaksanakannya, ya, melariskannya serta melakukannya, ya, 6 atau 5 perkara ini. Yang pertama adalah al-iyafah dan al-tiyarah, ya, di dalam matannya sebenarnya habis al-iyafah at-turuq. Akan tapi al-iyafah digabungkan dengan al-tiyarah karena ia memiliki satu makna, ya. Al-iyafah dan al-tiyarah memiliki satu makna, yaitu merasa pesimis dan melihat nasib dengan gerakan burung, ya, dengan gerakan burung. At-tiyarah, ya, dari kata ta'ir, ya, merasa pesimis dengan, ya, gerakan burung. Sedangkan al-iyafa itu adalah suara atau, ya, ketika seseorang menghardik atau, ya, mengusir burung untuk melihat gerakannya. Lihat gerakannya, apakah dia terbang ke arah kiri atau terbang ke arah kanan atau, ya, apakah terbangnya tinggi atau rendah. Lalu mereka menentukan nasib dan juga berbuat sesuai dengan gerakan burung tersebut. Kalau misalnya dia berangkat ke burungnya terbang ke kanan, maka saya lanjut jalan. Kalau burungnya terbang ke kiri, berarti saya kalau jalan sial. Ini al-iyafa dan al-tiyarah, ya. Kata beliau, wa huma zajrul thair. Keduanya adalah tindakan, ya, mengusir atau menerbangkan burung. Ya, wa kadzalika at-tiyarah, demikian pula at-tiyarah. Li'annahum fil jahiliyah kanu yatasya'amuna bit-tuyur. Karena dahulu Di masa jahiliyah mereka yatasya'amun, merasa pesimis ya dengan gerakan burung, dengan arah dan juga bentuk terbangnya seekor burung. Fa idza ra'awha tatiru 'ala syakrin yakrahunahu taraja'u amma 'azamu 'alaihi min asfarihim wa ghairiha. Jika mereka melihat ya burung tersebut ya terbang dengan bentuk yang tidak mereka sukai, ya mereka berharap terbang ke arah kanan lalu tidak demikian, ya taraja'u amma 'azamu 'alaihi min asfarihim wa ghairiha, maka mereka mundur dari hal yang telah mereka rencanakan, baik itu bepergian atau selainnya, berbisnis dan selainnya. Kalau melihat hal-hal seperti ini, maka mereka mundur. Ya, Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam sebuah hadis, al-iyafah wa tiyarah wa turuk min al-jibt. Al-iyafah wa tiyarah, tadi telah sebutkan ya, yaitu melihat ya kesialan, menilai kesialan dari arah burung termasuk, dan juga aturuk. Aturuk akan kita bahas berikutnya, yaitu menulis garis, membuat garis-garis di tanah untuk meramal. Min al-jibt, termasuk dari al-jibt. Al-jibt yaitu sebutkan tafsirnya oleh para ulama, itu ranatu syaitan, ya bisikan-bisikan syaitan, ya bisikan-bisikan syaitan. Maka hal seperti ini terlarang, karena hal ini menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba seharusnya ia menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jikalau ia telah berazam, berencana untuk sesuatu, maka sebagaimana Allah taala firmankan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berencana suatu hal dengan niat yang kuat, maka tawakal kepada Allah. Bukan melihat ya apakah berhasil atau tidak, sial atau tidaknya dengan gerakan benda, gerakan hewan-hewan seperti ini, ya. Kemudian kata beliau, kata Syaikh Fauzan lanjutnya, Allah jalla wa ala amarna bitawakkal 'alaihi wahdah. Ya, Allah jalla wa ala juga telah merintahkan kita untuk bertawakal, bergantung, bersandar hanya kepada-Nya. Wal mudhi fi ma fihi maslahatul lil insan, serta melanjutkan jikalau terdapat maslahat padanya. Bagaimana tadi ayat yang telah saya bacakan tadi, ya. Ketika seorang telah memiliki keinginan kuat dan ia telah ya berniat kepadanya, maka bertawakal kepada Allah dan lanjutkan. Fa idza uskila 'alai syai' min umurih. Jikalau ia merasa ya kesulitan untuk memilih sesuatu dari perkaranya, apakah ia akan melanjutkan atau tidak? Apakah ia harus melakukannya atau tidak? Aw taraddada fi syai', atau ia ragu dalam suatu hal, fa innahu yusalli shalatal istikharah. Maka ia salat, hendaknya ia melakukan salat istikharah. Ini disyariatkan. Ketika ia ragu, ketika ia bingung, hendaknya ia salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dipilihkan perkara yang ya lebih baik untuknya. Wa yad'u ba'daha ayyahdihi Allah lis-shawab. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelahnya agar Allah menunjukkannya kepada hal yang baik, yang benar. Wa kadzalika yastasyir ahlul khibrah wal ma'rifah. Demikian pula hendaknya ia bermusyawarah dengan orang-orang yang memiliki pengalaman serta pengetahuan. Ini yang dianjurkan bagi mereka yang melakukan suatu, ya. Dianjurkan. Adapun merasa sial dan hal-hal semisalnya dengan ya melihat gerakan burung atau semisalnya, tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safar. Ya, tidak ada penyakit yang bisa menular tanpa izin Allah. Wa la tiyara, tidak ada ya rasa sial karena, atau tidak kesialan karena gerakan burung dan semisalnya. Wa la hamata wa la safar, tidak ada hama ya, sejenis burung yang mana mereka juga bertasyaum darinya, bermerasa sial darinya. Wa la safar, tidak pula bulan safar itu merupakan bulan yang sial. Tidak ada hal-hal seperti ini. Rasulullah SAW menafikan hal-hal yang tidak bersebab seperti ini, tidak memiliki sebab seperti ini, ya, dan tidak memiliki alasan yang jelas seperti ini. Dan tiaroh bukan hanya dengan burung, ya. Mungkin ini disebutkan dengan kata tiaroh karena yang banyak saat itu dengan burung. Namun sekarang lebih banyak lagi, ya, lebih banyak lagi dengan hewan-hewan lainnya atau dengan ya kejadian-kejadian atau dengan hitungan-hitungan ya horoskop dan semisalnya ya horoskop dan semisalnya, maka tidak boleh ketika seorang ya telah berniat untuk suatu hal, tidak boleh ia mundur karena hal-hal seperti ini. Sebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tiaratu syirk." Tiara itu syirk. Kemudian tambahkan dari sahabat, "Wa ma minna walakinallahu yuzhibuhu bitawakkul." Dan tidaklah ada di antara kita kecuali ada rasa seperti itu, akan tapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Artinya terkadang memang ada muncul perasaan di kita seperti itu. Ya, mau berangkat kerja melihat suatu hal yang buruk, mulai ada perasaan sedikit di dalam hati. Ya. Terkadang ada seperti ini. Ya, terkadang ada seperti ini. Masuk dari gangguan syaitan kepada seorang, ya. Akan tetapi, ya, dilihat atau timbangan apakah ia mengikutinya atau tidak adalah ia lanjut atau tidak. Kalau ia tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menganggap hal ini, ya, tidak menganggap ya, hal yang terjadi ini sebagai suatu hal yang menyebabkan kesialannya, maka artinya apa? Artinya ia tidak mengikutkan dirinya kepada tiarah tersebut. Kepada tiarah tersebut. Adapun sekedar ada perasaan, terkadang memang ada di hati manusia. Dan itu masuk dari godaan dari syaitan. Maka hendaknya seorang ya ketika ada perasaan seperti itu, perasaan sial karena suatu hal, hendaknya ia ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan rasa tersebut dan tidak mempedulikannya, bahkan melanjutkan apa yang ia niatkan dengan ya berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ya, perbuatan yang ketiga adalah at-turuq. At-turuq adalah al-khat yukhattu bil ard, membuat garis-garis ramalan di tanah ya, membuat garis-garis ramalan di tanah ya, membuat bentuk-bentuk tertentu kemudian melihat nasib dengannya, mengundi nasib dengannya, misalnya membuat garis-garis tertentu kemudian dilihat rupanya garisnya ganjil berarti sial atau semisalnya ya. Wa hadha innama kan yakun inda musya'idin alladziina yakhuttuna fil ramal. Ini biasa ada di para peramal yang membuat garis-garis di pasir, ya, di tanah dan semisalnya. Wa yaqulun sayahsul hadza, lalu ia mengatakan berdasarkan garis-garis yang ada ini akan terjadi demikian, akan ada kejadian seperti ini. Wa hadza min fi'lil jahiliyah, maka ini termasuk perbuatan ahlul jahiliyah. Meramal seperti ini juga termasuk dari perbuatan ahlul jahiliyah. Kebiasaan mereka, ya, yang mana ia berusaha mencari tahu tentang ilmu ghaib dengan hal-hal seperti ini. Ya. Li'annahu minaddi'a'i ilmil ghaib alladzi la ya'lamuhu illallah. Karena ia termasuk iddi'a' ilmil ghaib. Ya. Mengaku mengetahui ilmu ghaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal seperti ini, hal-hal yang terjadi seperti ini adalah termasuk dari hal-hal yang gaib yang mana hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka tindakan ya meramal-ramal seperti ini termasuk dari iddia, mengakui hal-hal yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kharsun wa tahmin, dan ia hanya tebak-tebakan. Walakin qad yaqa' ma qalu, terkadang terjadi. Ya, terkadang terjadi karena ya kebetulan. Terkadang terjadi karena kebetulan. Ya, memang demikian yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, au mimbabil fitnah wal istidraj lin nas, atau sebagai Allah jadikan demikian sebagai ujian bagi manusia. Ya. Dan kebenarannya sekali atau dua kali tidak menjadikan hal tersebut ya menjadi suatu hal yang boleh. Ya, menjadi suatu hal yang boleh serta menjadi suatu hal yang akurat. Sebagaimana kita telah jelas telah atau dalam kitab tauhid ada sebuah hadis tentang bahwasanya ya, kalau ada kejadian Allah putuskan di langit ya, syaitan itu ya mengintip terkadang bisa dengar sedikit ya sebagian dari hal tersebut sebelum ia dilempar, ya. Kemudian sampai ke bawah, syaitan menyampaikan kepada orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib ini dicampur dengan 100 macam kebohongan. Satu kebenaran campur 100 macam kebohongan. Kebetulan, ya, ada yang nanya dapat yang bagian yang benar ini. Terkadang seperti ini bisa terjadi. Bukan artinya hal tersebut jadi benar. Bukan menjadi pembenaran terhadap hal tersebut. Bagaimana? Karena bisa jadi ini adalah bagian yang hasil curian dari syaitan tadi. Ya, bisa juga karena Allah Subhanahu wa taala takdirkan demikian dalam rangka apa? Istidraj. Ya, menguji manusia. Menguji manusia, ya, serta menjadikan mereka yang, ya, tersesat semakin terjatuh dalam kesesatannya, ya, dalam rangka menguji manusia. Fal wajib tajannubu haula wal ibtiat anhum, maka yang wajib bagi seorang muslim adalah tajannub haula, menjauhi mereka, wal ibtiadi anhum, serta, ya, tidak mendekati orang-orang seperti ini, tidak mendekati orang-orang seperti ini. Bahkan telah disebutkan bahwasanya, ya, mendatangi mereka saja, mendatangi orang-orang yang meramal, yang mengaku mengetahui ilmu gaib dalam rangka bertanya tanpa benarkan. Kita mendatangi dalam rangka bertanya tanpa benarkan saja sudah bisa menyebabkan seorang tidak diterima sholatnya 40 hari. Tidak benarkan. Belum benarkan. Kita hanya bertanya saja, bisa jadi seperti itu. Maka jauhilah hal-hal seperti ini. Jauhilah hal-hal seperti ini. Bahkan untuk penasaran pun tidak. Ya, bahkan untuk penasaran pun jangan kita mencoba-cobanya. Karena khawatir apa? Khawatir tadi fitnah. Kita penasaran, coba-coba tanya, ternyata benar. Kemudian muncul di hati kita, tertanam di hati kita mulai, kayaknya benar. Sehingga akhirnya kita terjatuh pada kesyirikan tersebut. Ya, maka bahkan untuk coba-coba pun jangan, ya, melihat kepada hal-hal seperti ini. Insyaallah sebagian yang lain, bagian yang terakhir akan kita bahas di pertemuan berikutnya karena ada suatu hal yang agak panjang di sana, ya. Saya cukup pelajaran hari ini sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.